Gita Bu. Kita cari jamu kegemaran sama-sama ya. Nang palang muko-muko ono. Mugi jamune wis ono. Oh wis ono. Wis ono. Kari jupuk to. Oh iya iya iya jupuk jamu. Ayo. Tinggal nonton TV. Kakak Daniel, Mas Boyo. tekan bengi nanging koyone ya ora mesti tak pelani ni tertekan bali nanging koyone ora mesti. Nah ini lagi sama-sama ya. Sajane aku wes ora kuat, sajane aku yo emong darat, tak pengen duwe alamat menghilang. Amin. Amin. Ayo dungak-dungakan. Yeah. Nggih, Bos. Dungak-dungakan. Dungo dinungo. Oke, terima kasih.